walaupun kepada orang yang kamu cintai. Dan kita sudah jelaskan sesuai dengan keterangan Syekh di bawah bahwa ini turun sehubungan dengan peristiwa wafatnya pembela Nabi, paman Nabi Abu Thalib, tetapi wafat dengan tetap memilih berada di atas agama Abdul Muttalib. Ajakan Nabi kepada pamannya agar supaya pamannya menerima la ilaha illallah, kalimat yang Nabi akan jadikan hujjah untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berhasil menggugah hati pamannya. Bagaimana tidak? Ada dua orang rekan yang jahat, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, yang mengingatkan Abu Thalib kalau dia menerima la ilaha illallah, atarzabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Baik. Selanjutnya kita baca keterangan Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam Al-Qaul As-Sadid tentang bab ini. Kata beliau, "Wa hadzal bab wa aidan nadhirul bab alladhi qablah." Bab ini juga semisal dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya, bab yang merupakan burhan dari burhan-burhan tauhid. Bab yang mengantar kita memahami keesaan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi syafaat, bahkan dari seluruh perkara yang merupakan keterikatan orang-orang musyrik dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bab ini juga sama dengan bab sebelumnya. Wadhalika annahu, berarti bab burhan, dari sisi mana burhannya? Syekh jelaskan, wadhalika annahu idha kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa afdalul khalqi ala al-ikhlas wa a'zamahum indallahi jaha wa aqrabuhum ilayhi wasila la yaqdiru ala hidayati man ahabba hidayata tawfiq wa innamal hidayatu kulluha biyadillah fa huwa alladhi tafarrada bi hidayatil qulubi kama tafarrada bi khalqil makhluqat fatabayyana annahu al-ilahul haqq. Singkat keterangan Syekh memahamkan bab ini. Kata beliau, sisi pendalilan bahwa peristiwa ini adalah burhan dari burhan tauhid, bahwa jika beliau alaihi salatu wassalam yang merupakan makhluk yang termulia secara mutlak, makhluk yang terbesar kedudukannya di sisi Allah, hamba yang terdekat wasilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang beliau cintai. Hidayah taufik, hidayah dalam makna yang dengannya dia mau menerima Islam, hidayah yang dengannya sebelumnya orang kafir kemudian mau menerima iman, itu hidayah, taufik. Sebelumnya orang tidak mau sholat, kemudian mau sholat dan melaksanakannya, berarti dapat hidayah, taufik. Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberi hidayah ini kepada orang yang beliau cintai. Sebab hidayah ini tidaklah dimiliki seluruhnya kecuali hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia semata yang usaha yang memberi hidayah kepada hati, sebagaimana dia semata yang usaha dalam mencipta seluruh makhluk. Kalau ini jelas, maka jelaslah bahwa annahu ilahul haq, bahwa dia semata Allah sebagai ilah satu-satunya. Sebagai ilah satu-satunya. Ilah yang hak. Kalau begitu, dengan memahami ini, kita mudah menyatakan la ilaha illallah. Jelas? Ini burhan yang sangat hebat. Adapun kata beliau, wa amma qawluhu ta'ala innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dalam surah Syura ayat 52. Fal muradu bil hidayati huna hidayatul bayan wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam المبلغ عن الله وحيا الذي اهتدى به الخلق. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka, dan sungguh engkau ya Muhammad, la tahdi, betul-betul memberi hidayah. Kalian tadi, la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Kalau ini, betul-betul engkau memberi hidayah. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini kata beliau, hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayatul bayan. Hidayah dalam makna petunjuk, penjelasan. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah muballigh, yang menyampaikan, yang menjelaskan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan wahyu itu makhluk pun mendapatkan hidayah. Jadi Nabi Muhammad SAW sempurna sebagai pemberi hidayah. Hidayah apa? Hidayah bayan. Atau hidayah irsyad. Tetapi hidayah jenis kedua, hidayah taufik, hidayah ilham, ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja tidak memilikinya. Dan yang ini ditekankan di sini sehubungan dengan la ilaha illallah. Tak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau begitu hidayah ada berapa? Ada dua. Kata hidayah dalam Quran itu mempunyai dua makna. Dalam bahasa Indonesia terserah. Yang jelas dalam Al-Quran ini dua makna. Ada hidayah dalam makna taufiq, ilham. Seorang sebelumnya kafir, kemudian benci kekafiran, menerima iman. Ini dapat hidayah. Hidayah taufik. Seseorang sebelumnya pelaku syirik. Dia tinggalkan kesyirikan. Dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Ini dapat hidayah. Hidayah apa? Hidayah taufik, ilham. Ada seseorang yang sebelumnya salatnya hanya salat Jumat. Ditambah dengan salat Maghrib. Kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirnya dia pun mampu salat 5 waktu di masjid. Ini hidayah. Ada orang sebelumnya sudah salat 5 waktu. Tetapi salat 5 waktunya di rumah. Padahal dia laki-laki. Bukan perempuan. Belum dapat hidayah. Tapi begitu dapat hidayah taufik, dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka dia akan mampu salat 5 waktu di rumah. Di masjid. Ada orang sebelumnya sangat sulit bangun salat subuh. Sulit luar biasa bangun salat subuh. Kenapa? Belum dapat hidayah. Tapi begitu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan tempat tidurnya. Terdengar azan, menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dapat hidayah, mama. Ada orang dulunya pabaca berzanji. Tolong nabodin. Dan betul-betul mempertahankannya. Satu begitu dapat hidayah, dia tinggalkan dan dia fokus membaca Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, berzikir kepada Allah dengan zikir yang benar, bersalawat kepada Nabi dengan salawat yang benar, dan seterusnya. Ini dapat hidayah, hidayah taufik. Itu semata murni hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak punya andil sedikit pun juga di sini. Kalau ada yang bisa, Nabi Muhammad harus bisa. Tapi ternyata beliau pun, innaka la tahdi, sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Kalau begitu, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini titik burhannya. Bisa dipahami? Kalau antum mau lebih mantap pahamnya, pahami makna ilah. Langsung kontak itu. La ilaha, tidak ada ilah yang hak illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ilah adalah yang hati tunduk patuh kepadanya, yang hati cinta dan membesarkannya, yang hati mengharap dan mengagungkannya, yang hati memuliakan dan meninggikannya, yang hati dalam semua keadaannya kembali hanya kepadanya. Ini ilah. Itu mana ilah? Kita katakan la ilaha, tidak ada ilah illallah, kecuali hanyalah Allah. Termasuk tadi, kalau orang paham sudah, Nabi Muhammad saja tidak punya itu. Sebab berhubungan dengan apa? Perkara hidayah hati. Itu tidak ada yang miliki kecuali hanya Allah. Hanya ilah. Hanya ilah yang miliki. Dan hanya satu ilah, Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah. Kalau begitu, la ilah, tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa menyerahkannya, mengharapkan kepada Nabi? Sementara Nabi tidak memilikinya. Jibril tidak memilikinya. Apalagi selain keduanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang memiliki. Baik. Hidayah yang kedua, hidayah bayan, penjelasan. Nabi Muhammad sempurna dalam memberi penjelasan. Bagaimana tidak? Nabi diberi jawami'ul kalim. Kemampuan mengungkap ilmu dalam kalimat singkat tetapi melingkup dan mencakup luar biasa banyak dan luasnya perkara. Karena beliau memang diutus untuk menjelaskan. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Supaya engkau ya Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW sempurna dalam memberi penjelasan. بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَعَدَّ الْأَمَانَةَ. Betul-betul beliau telah sampaikan risalah ini. Betul-betul menasihati umat ini. Beliau betul-betul telah tunaikan amanah ini. Secara sempurna sampailah turun pengesaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari raya yang tiada tandingannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kita harus yakini Nabi Muhammad adalah sempurna dalam memberi hidayah. Hidayah apa? Hidayah bayan. Hidayah irsyad. Hidayah dilalah. Itu penamaan-penamaannya. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan ini adalah keharusan dari syahadat yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sebagaimana yang pertama adalah keharusan dari syahadat yang pertama, ashhadu an la ilaha illallah. Di sinilah hebatnya memahami dua jenis hidayah. Dua paham ini lahir dari syahadat. Kalau benar syahadat kita, kita bisa memahami dua hidayah dan tidak mencampurkannya. Siapa yang tidak bisa memahaminya, maka pusing baca dua ayat ini. Di sini Nabi Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Tapi dalam surah Syura, wa innaka la tahdi, betul-betul engkau ya Muhammad memberi hidayah kepada ila siratin mustaqim. Pusing ini. Sementara tidak mungkin bertentangan ya. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan. Tidak ada satu huruf pun bertentangan dengan huruf yang lainnya. Tidak ada. Tapi ya, yang bilang tadi itu akalnya yang rendah, makanya kayaknya bertentangan bagi dia, sebab dia tidak mampu memahaminya. Tapi dalam kenyataan yang sebenarnya tidak ada ayat yang bertentangan. Yang bertentangan itu pikiran manusia. Ayat tidak ada yang bertentangan. Semuanya bersumber dari Allah, datang dari Allah yang Maha Berilmu, Maha Mengetahui. Semuanya adalah hidayah yang sangat sempurna. Tidak ada satu pun cacat di dalamnya. Alif wa rahimakumullah. semacam ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa kadang ada beberapa ayat yang karena dangkalnya pikiran kita, kita melihatnya bertentangan. Para ulama itu memberi perhatian khusus terhadap ayat-ayat yang semisal ini. Mereka kumpulkan ayat-ayat yang banyak memang dilihat oleh orang yang dangkal pikirannya seperti bertentangan. Mereka kumpul, mereka jelaskan, dudukkan setiap ayat demi ayat. Dalam bab syafaat lewat juga. Iya. Yeah. Ada syafaat yang ditetapkan. Ada syafaat yang dinafikan. Iya. Yeah. Kalau orang lihat, kadang Allah nafikan. La syafaat. Tapi kenapa Allah juga tetapkan? Kalau orang tidak mempunyai akar keyakinan bahwa semua yang datang dari Allah pasti benar, tidak mungkin bertentangan. Kalau dia tidak punya ini, ayo. Akan masuk syaitan. Ayo. Tidak mungkin datang dari Allah ini. Kalau begitu, punya ayat palsu ini. Ya, kalau benar dari Allah, kenapa bertentangan? Akhirnya meragukan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu mendudukkannya, syafaat yang ternafikan, syafaat yang tidak memenuhi syarat, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang memenuhi syarat-syaratnya. Sudah lewat pembahasannya. Baik. Selesai keterangan Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala terhadap bab ini. Kita permantap pembahasan ini dengan melihat masail dari Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala terhadap bab ini. Kata beliau, fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah, perkara yang harus dicermati betul. Yang pertama, tafsiru innaka la tahdi man ahbabta. Penafsiran ayat, sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu beri hidayah. Kita sudah bisa pahami ayat ini? Iya. Yeah. Lihat. Siapa engkau di sini? Siapa orang yang kamu beri cintai? Abu? Abu Thalib. Kalau kita kembangkan tafsirnya, kalau Nabi Muhammad saja tidak bisa, apalagi selain Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa terhadap orang yang dicintai, apalagi? Yang semakin jauh dari Nabi. Maka kita pun demikian. Selain Nabi pun demikian. Bahkan apalagi terhadap siapapun juga tidak bisa memberi hidayah. Hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah yang kedua kita beliau tafsir qaulihi taala, maka kana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan pengampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu uli qurba, kerabat yang terdekat. Kapan? Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa kerabat-kerabat itu adalah penghuni neraka jahim. Dari mana kita tahu kejelasannya? Meninggal di atas agama selain Islam, jelas. Di saat itu tidak boleh bertunjuk Islam. Haram. Beristighfar. Sebab di sini Nabi dan diikutkan orang-orang yang beriman. peristiwanya berhubungan dengan Nabi yang ingin memintakan pengampunan kepada Abu Talib setelah meninggalnya Abu Talib. Abu Talib meninggal dan memilih, saya berada di atas agama Abdul Muttalib. Kata Nabi, لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكْ مَلَمْ أُنْهَا أَنْكَ. Betul-betul saya akan mintakan pengampunan kepada Abu Talib selama saya tidak dilarang. Selama saya tidak dilarang. Tapi turun ayat, مَكَانَ مِنْ Nabi, tidak pantas bagi Nabi. Dan seterusnya. Untuk memintakan pengampunan. Ini ayat ini jelas bagi kita. Sebab kita tahu peristiwanya. Berarti tertafsir bagi kita ayat ini. Karena itu haram memintakan pengampunan. Siapapun, orang tua kita, anak kita, istri kita, sahabat kita, guru kita, siapapun. Memintakan pengampunan padanya. Kalau? Jelas. Meninggal di atas syirik. Terus kalau bilang begini Ustaz, almarhum siang itu Bapak Lompo almarhum. Ada orang Cina Bapak Lompo namanya. Bapak Lompo almarhum. Telah meninggal. Almarhum apa? Yang dirahmati. Ini maksudnya. Kalimat-kalimat haram diucapkan. Kepada orang yang jelas meninggal di atas syirik. Masuk di dalamnya. Orang jelas-jelas kafir di atas agama selain Islam. Kemudian kita menyatakan, saya turut menyatakan suka apa berbela sungkawa. Hadir juga di pemakamannya dengan doa, semoga diterima oleh Tuhan Bapa di surga. Bapaknya siapa yang ada di surga? Aku lagi punya bapak. Kebodohan jemaah. Di zaman modern ternyata kebodohan masih terlalu banyak. Waktu pernah siapa yang meninggal itu? Paulus ya? Tahun lalu? Paulus meninggal. Itu banyak itu pernyataan. Itu kebodohan dalam beragama. Tiada yang salah budaya. Kebodohan dalam beragama. Apalagi kalau salah kritikan. Siapa Paulus jika dengan kita? Berapa banyak kaum muslimin yang binasa, terbantai, tertindas, terhinakan melalui titah dari orang ini. Sementara ketika meninggal kita menyatakan bila sungkawa. Mana la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa hubungannya dia dengan kita? Kemudian bandingkan hubungannya Nabi dengan pamannya Abu Talib. Abu Talib pembelanya Nabi, siap mati membela Nabi, menghadapi orang musyrik. Nabi ketika meninggalnya ingin memintakan pengampunan dilarang. Kita mau beragama di atas perasaan atau mau beragama dengan menundukkan perasaan kita di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi hamba perasaan atau hamba Allah? Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Masalah yang ketiga kata beliau, wahiyal mas'alatul kabira tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah bikhilafi ma alayhi man yadza'il ilm. Kata beliau, masalah yang sangat besar kita bisa jumpai dalam bab ini, yaitu apa? Tafsir sabda Nabi, kul, ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah. Kita bisa pahami tafsirnya la ilaha illallah? Iya. Yeah. Dalam? Bisa dipahami dalam kisah ini? Ternyata beda tafsirnya dengan apa yang dijelaskan oleh banyak orang yang mengaku berilmu. Ulama, tokoh agama menjelaskan la ilaha illallah ternyata beda. Iya, makna la ilaha illallahnya sebagaimana dalam hadis ini. Masih ingatkan kisahnya? Nabi bilang apa kepada pamannya? Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakanmu. Kemudian apa kata Abdullah bin Abi? Kata Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua tokoh Quraisy yang keduanya iya teman sejawatnya Abu Thalib, sama-sama pemimpin orang-orang Quraisy, keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Kita dapat memahami makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah adalah kalimat penafian total. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Di dalamnya terkandung menolak semua ajaran-ajaran nenek moyang. Kalau nenek moyang kita orang hebat, siapa yang lebih hebat dengan Abdul Muttalib? Ini semua orang Arab mengakuinya. Abdul Muttalib yang mendatangi tentara Abraha, mengingatkan Abraha. Katanya, saya pemilik unta-unta ini. Adapun yang akan kamu hancurkan, mempunyai pemilik pula yang akan menghalangi kamu. Diingatkan. Dia yakin Allah tidak akan mungkin membiarkan orang menghancurkan rumahnya. Ini keyakinan. Keyakinan apa ini? Keyakinan rububiyah. Tapi dengan ini, terkenal. Jadi, la ilaha, kalimat penafian. Penafian ilah yang dibesarkan, diagungkan siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib, agama Abdul Muttalib mempunyai ilah selain Allah. Harus dibenci kalau sudah menerima la ilaha illallah. Ini tafsir la ilaha illallah. Siapa yang menerimanya harus benci terhadap siapapun, ajaran apapun yang menetapkan ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir la ilaha illallah. Dipertegas lagi oleh masalah yang keempat. Anna Abu Jahal wa man ma'ah ya'rifuna muradan Nabi sallam idza qala lil rajul qul la ilaha illallah faqabba Allah man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Kata beliau, Abu Jahal dan yang bersamanya itu mengetahui maksudnya Nabi ketika seseorang mengatakan kepada seseorang, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memahami makna ini. Lihat titik penekanannya, faqabbahallah, maka semoga Allah memperburuk orang-orang yang ternyata Abu Jahal lebih berilmu daripada dia. Mantap ilmunya Abu Jahal terhadap la ilaha illallah? Mantap? Tahu betul maknanya. Bahkan makna yang terdahsyat dia mampu pahami. Makna yang membuat Abu Thalib tidak bisa lepas darinya. Dalamnya itu dia kuasai la ilaha illallah. Karena itu mereka menolaknya. Sekarang banyak yang mengucapkannya karena tidak memahaminya. Sementara la ilaha illallah menjadi penyelamat hanya dengan ilmu yang terjahili. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi menegaskan, siapapun yang meninggal wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia mengetahui, meyakini la ilaha illallah, pasti masuk surga. Abu Jahal tahu, tapi dia tidak mau terima. Sekarang banyak yang mau terima, tapi tidak tahu. Sementara syarat masuk surga harus tahu. Dan siapa yang tahu harus siap melaksanakan keharusannya. Siapa yang tahu harus tunduk terhadap maunya. La ilaha illallah. Benci semua ajaran siapapun yang menganggap menerima satupun ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang melahirkan kebencian karena Allah. Siapa yang tidak paham ini, maka lebih buruk daripada Abu Jahal. Apa yang diharapkan sementara Abu Jahal lebih paham daripada dia? Sementara Syekh mengatakan, banyak orang yang mengaku berilmu ternyata tidak memahaminya. Nah, ini sangat menakjubkan. Iya, menakjubkan yang mengherankan. Ini termasuk keanehan tapi nyata. Ini aneh tapi nyata. Aneh bin ajaib tapi nyata. Jelasnya makna la ilaha illallah. Dan bersamaan dengan itu, kenapa orang tidak bisa melihatnya? Coba kita tanya, tokoh-tokoh Islam, pendiri-pendiri pondok pesantren, pemegang-pemegang, pemimpin-pemimpin tarekat, pemimpin-pemimpin organisasi Islam, ormas Islam, tanya, apa makna la ilaha illallah? Apa maunya kalimat ini? Yang dengannya saya bisa masuk surga. Dia bisa pahami sebagaimana dipahami Abu Jahal? Kalau dia bisa pahami, berarti berimbang ilmunya. Tinggal dia mau terima atau tidak setelah dia paham. Dia mau laksanakan atau tidak? Dia mau sampaikan atau tidak? Dia mau hidup dan mati dapatnya atau tidak? Itu keharusan dari la ilaha illallah. Bukan sekedar tahu. Sebab orang munafik di zaman Nabi tahu dan mereka ucapkan, tetapi ragu. Tidak mau mereka yakini. Itu orang munafik. Beda Abu Jahal. Dia tahu dan dia tidak mau ucapkan. Kalau orang munafik tahu dan mereka ucapkan, tetapi tidak mau meyakininya. Kaum muslimin yang mengucapkannya di atas ilmu, yakin terhadapnya, melaksanakannya, hidup dan mati di atasnya. Hidupnya dengan la ilaha illallah, wafatnya pun dengan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kata Nabi, tuntun orang yang akan meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tertarik terhadap la ilaha illallah. Tertarik apanya? Keutamaannya. hebatnya, luar biasa, kalimat dahsyat, kalimat ini. Kalau begitu, teruslah perbaharui imanmu dengannya. Bagaimana? Sekedar ucapkan saja. Dan bersamaan dengan itu, tidak mau membenci yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau membahas tentang syirik. Mantap dalam zikirnya, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena saking mantapnya, ya dibuatkan aturan baru. La ilaha 100 kali. Illallah 125 kali. Atau illallahnya 50 kali. Dibagi-bagi sudah. Padahal kalau la ilaha saja, itu ajaran komunis. La ilaha, itu ajaran komunis. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang dibesarkan. Tidak ada yang diagungkan. Ini ajaran PKI. Ajarannya Gorbachev. Kalau illallah saja, illallah, Allah yang berhak, Allah yang disembah, tapi tidak ada penafiannya. Allah berhak disembah, tapi tidak ada la ilahanya. Ini apa? Ini ajarannya orang musyrik. Orang musyrik mengakui Allah sebagai sembahan, berhak disembah. Hanya mereka tidak mau mengakui kalau yang lainnya ditolak. Jadi kalau illallah saja, menetapkan saja. Menetapkan Allah berhak disembah. Selainnya, jangan bilang la ilaha. Itu orang muslim. Kaum muslimin, la ilaha illallah. Kedua-duanya harus terucap. Harus teryakini, teramalkan. Hidup dan mati di atas. Ini yang bermanfaat. Penafian ilah yang berhak disembah, yang diserahkan padanya ibadah. Penafian yang melahirkan benci. Nih, perhatikan betul kalimat Abu Jahal di sini. Di Abu Jahal, bapaknya bodoh. Tapi ternyata benar pahamnya. Kenapa orang yang ini Abu Jahal ini berada di masa jahiliyah. Dan dia bapaknya itu masa jahiliyah. Ternyata la ilaha illallah, karena jelasnya dia juga bisa paham maknanya. Karena jelasnya di kalimat. Apa yang dia pahami? Bahwa kalimat ini kalimat yang mengharuskan benci terhadap semua ajaran yang mengakui ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengharuskan benci. Kalau tidak benci, saya ucapkan la ilaha illallah, tapi tidak benci. Ya, memang itu dong penjoreng. Ya, sumpah tuh dong ni. Ya, tapi nak kita ya. Ya, tapi dia tidak benci. Dia tidak mau menyembahnya, tapi dia tidak benci. Maka apa? Belum berla ilaha illallah. Ini burhan tauhid yang sangat jelas. Dan dua orang ini sangat memahaminya. Makanya langsung di situ. Kamu sudah benci agamanya Abdul Muttalib? Kapan Abu Talib terima? Harus benci bapaknya. Agamanya bapak. Ini yang berat bagi Abu Talib. Ini yang berat bagi Abu Talib. Ini memperjelas makna la ilaha illallah. Makanya hadis ini hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sepakat semua ulama ahli hadis. Akan kesahihannya ini bersumber dari Nabi peristiwa ini. itulah kul ya ayyuhal kafirun diturunkan. Yang kata Nabi apa? Surah ini apa? Bara'atun minasyirk. Surah ini Nabi yang namakan surah ini. Ini salah satu namanya kul ya ayyuhal kafirun. Surah Bara'ah. Sebab Nabi langsung mengatakan bara'atun minasyirk. Surah yang bara'ah berlepas benci terhadap kesyirikan. Apa kandungannya? Kul sampaikan ya ayyuhal kafirun, semua orang kafir. Kita disuruh untuk menyatakan sama semua orang kafir. La a'budu ma ta'budu. Saya tidak akan pernah menyembah apapun yang kalian sembah. Apapun, apapun, kapanpun, dimanapun. Ini kalimat ini. Wala antum a'buduna ma a'budu. Dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah. Penyembah, penyembah. Kata sifat. Sebab orang kafir menyembah Allah. Tetapi bukan penyembah Allah. Sebab nanti dikatakan penyembah Allah kalau hanya menyembah Allah, selainnya tidak. Makanya mereka bukan penyembah Allah, walaupun mereka mengakui Allah dan beribadah kepada Allah, bukan penyembahnya. Kita katakan wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang sesembah. Dia yang sesembah. Wala ana abid, dan saya tidak akan menjadi penyembah apapun. Wala ana abidun ma abadtum, apapun yang kalian sembah. Ditegaskan lagi wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apapun yang disembah. Akhirnya kalimat terlepas total. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Alaihi kodiya. Kan begitu kalau Allah membagi. Dalam keadaan sudah tahu yang mana baik yang tidak baik. Waliyadin, dan bagiku agamaku. Ya sudah, patok memang ini saya punya ini. Ambil semuanya. Waliyadin, dan bagiku agama. Ini pernyataan berlepas, berlepas, dan tidak boleh tidak. Ini makna la ilaha illallah. Ada yang melarangnya di Indonesia? Ajaran ini? Tidak tegak Indonesia kalau tidak dengan ajaran ini. Dengan kekuatan ini seseorang bangkit menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan. Inilah ajaran ketauhidan. Dan harusnya sila pertama maknanya ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Keilahan. Kita arahkan ke situ saja. Ketuhanan berarti apa? Yang dijadikan Tuhan. Harus prinsipnya keesaan. Itu makna keesaan. Tidak boleh mengakui selain Allah. Kalau masih mengakui selain Allah, berarti apa? Cabut itu sila pertama. Siapapun, apapun, kalau disederajatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, harapan, permohonan, cinta, pembesaran, pengagungan, maka kita telah mengakui ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Para musyrik itu pengkhianat agama dan pengkhianat negara. Harus seperti itu. Supaya tidak diperdebatkan lagi ke apa semuanya. Arahkan ke situ saja maknanya. Kan maknanya global. Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak usah terlalu dalam dipahami. Berarti yang diinginkan apa? Keesaan dalam penghambaan. Keesaan dalam mengakui Tuhan. Dan tidak ada yang mengajarkan itu hanya kecuali hanya Islam. Tidak ada yang mengajarkan ini kecuali hanya Islam. Tidak ada yang mengajarkan prinsip itu kecuali hanya Islam. Nasara tidak. Trinitas. Kalau tapi seret. Sampai sekarang tidak ada satu pun pendeta yang bisa berakal sehat menjelaskannya secara benar. Pasti tabrakan, pusing sendiri. Enggak pernah kuliah kalau seret. Alihwa rahimahumullah. Apalagi aliran-aliran kepercayaan. Iya. Hindu, Buddha, banyaknya Tuhannya, patungnya macam-macam. Iya. Bahkan semua bisa jadi Tuhan. Ajaran Buddha, Pak. Iya. Sini bisa jadi Tuhan. Pokoknya kamu yakini saja. Iya. Yakin ini? Ada ruhnya Buddha di situ? Iya. Dia bisa menyelamatkan kamu? Yakini saja. Iya. Dengarlah. Masa mau diyakini yang begitu? Merusak akal. La ilaha illallah betul-betul menenteramkan akal. Iya. Di dalamnya terkandung kebencian. Makna la ilaha illallah ini yang paling jarang diungkap. Bahwa siapa yang menerimanya harus membenci. Tidak boleh tidak. Tapi jangan juga bilang kalau membenci berarti iya, apa simbung? Iya. Bukan itu maknanya. Kalau membenci berarti membuat onar. Lain lagi maknanya itu membuat onar lain dengan membenci. Saya benci. Tidak kan ya? Tapi kalau benci harus, tidak boleh tidak. Menerima la ilaha illallah harus benci. Semua disembah selain Allah. Semua ajaran yang mengatakan ada yang berhak disembah selain Allah. Semua kelompok, semua agama yang menyatakan ada yang berhak disembah selain Allah. Dan ini dipahami oleh Abu Jahal. Siapa yang mengatakan tidak seperti itu makna la ilaha illallah, maka betul-betul jelek. Abu Jahal, bapaknya orang bodoh, ternyata lebih berilmu dari dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan. Ini perkara yang lebih hebat lagi. Di sini kita mendapatkan ilmu hebatnya syubhat ini. Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Sebab setiap Nabi ucapkan La ilaha illallah, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal hanya mengucapkan ini ya. Tidak ada penjelasan lainnya. Ini saja. Kenapa? Karena ini makna yang paling jelas dan sekaligus apa? Syubhat yang paling mengakar dalam diri orang-orang musyrik. Karena itulah siapa yang mampu diselamatkan dari keterikatan semisal ini, maka betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini sangat berbahaya. Abu Thalib dekatnya kepada Nabi dan pahamnya dia akan benarnya ajaran Nabi, ternyata terhadap yang ini dia gugur. Sangat mengerikan perkara ini. Sehingga siapa yang bisa diselamatkan dari paham ini? Iya, dengan la ilaha illallahnya mampu membenci siapapun apapun yang sebelumnya dia besarkan semata hanya kepada Allah dan karena Allah. Iya, maka masya Allah nikmat yang sangat besar, anugerah yang tiada tandingannya. Ini juga memberi ilmu kepada kita akan bahayanya teman-teman jelek. Akan bahayanya teman-teman jelek. Abu Thalib walaupun membela Nabi tetap. Iya. Makanya tidak ada yang berani ganggu Nabi. Sebab apa? Abu Thalib tetap dianggap di tengah tokoh-tokoh Quraisy musyrikin. Tidak ada yang berani ganggu. Tapi berakibat di saat meninggalnya ada datang juga. Mengingatkan. Akhirnya dakwahnya Nabi terpental. Sebab keduanya mampu mengingatkan sesuatu yang Abu Thalib tidak bisa lepas. Bahaya teman-teman jelek. Siapapun yang menuntun kita, Abu Thalib dituntun oleh Nabi. Tapi kalau temannya teman jelek, maka meninggal di atas kejelekan. Ingat, yang menjadi ukuran adalah akhir perjalanan kita. Saat kita bisa sholat, masih sholat sekarang, tapi kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Kalau kita tidak menghindar dari teman-teman jelek, bisa celaka. Di kantor, di pasar, teman-teman kerja, dan misalnya, hati-hati. Teman-teman yang menjauhkan dan menjerumuskan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini beberapa masalah. Bagian masalah ini tegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dengan demikian selesai pembahasan bab ini. Dan kita akan masuk kepada bab yang baru, yang sangat-sangat menentukan pembahasan tauhid. Saya sekian semuanya kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam.